ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bolehkah mendoakan kejelekan pada seorang muslim dikarenakan sifat-sifat jelek yang ada pada diri? Iya. Jadi kalau misalnya seorang mendoakan saudaranya, dia doakan supaya diperbaiki, diberi hidayah. Iya. Kalau dia berdoa kejelekan untuk orang lain, itu dikhawatirkan dia jatuh di dalam dosa. Jelas ya. Kalaupun orang yang dizalimi lain lagi ya pembahasannya. Iya, hanya saja pada hal yang bersifat dosa, tidak boleh seorang mendoakan kejelekan untuk orang lain.